hal yang berkaitan dengan sihir. Di sini penulis mengatakan hukum sihir. Beliau tidak menyebutkan sihir adalah kesyirikan, tetapi beliau lebih condong kepada hukum sihir. Berarti di situ ada semacam keterangan dari beliau bahwasanya ada beberapa sihir yang memang diharamkan dalam agama Islam dan bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ada beberapa sihir yang tidak diharamkan dalam agama Islam, akan tetapi dia adalah perbuatan abas, lahu, perbuatan sia-sia, perbuatan main-main yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim ataupun tidak pantas untuk diperbuat oleh seorang muslim. Maka kita akan bahas tentang pengertian dan muqaddimah, pendahuluan tentang sihir, sebelum kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya ini pada bab yang ke-24. Saya akan mulai untuk mendalami sihir dari mulai yang pertama. Yang pertama yaitu kita ingin membahas tentang hakikat sihir, pengertian sihir. Sihir secara bahasa, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Gharibul Quran yang ditulis oleh Al-Asbahani, bahwa sihir secara bahasa diambil dari tiga huruf dasar, sin, ha, dan ra. Sin, ha, dan ra. Al-Asbahani dalam kitab Gharibul Quran, beliau mengatakan tutlaqu maddatu sin, ha, ra inda ulama'i lughah ala ma'anin jammah. Kata yang diambilkan dari tiga huruf sin, ha, dan ra dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada beberapa makna. Ini kita berbicara sihir secara bahasa dulu. Menunjukkan kepada beberapa makna. Makna yang pertama yaitu at-tanwih, at-tamwih bil hiyal. At-tamwih bil hiyal artinya membuat tipuan dengan muslihat, membuat tipuan dengan kelicikan. Membuat tipuan dengan kelicikan. Yang kedua, al-khida', yaitu penipuan. Yang ketiga, al-khafa, yaitu tersembunyi. Yang keempat, al-istimalah, yaitu melengkung atau menyimpang. Yang kelima, al-latafah, yaitu kelembutan. Ini makna-makna sihir secara bahasa, yaitu at-tamwih, membuat muslihat dengan kelicikan. Yang kedua, al-khida', penipuan. Al-khafa, tersembunyi. al-istimalah melengkung ataupun menyimpang. Yang kelima, al-latafah, kelembutan. Dan makna-makna bahasa ini penting kita ketahui, karena nanti darinya masuk perbuatan-perbuatan sihir yang tercela dalam Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan sihir adalah ma khafiya, saya ulangi, ibaratun amma latufa amruhu wa khafiya sababuh. Kata sihir adalah kata yang perkaranya itu lembut dan sebabnya tersembunyi. Perkaranya lembut dan sebabnya tersembunyi. Ini arti sihir secara bahasa. Di antara hal yang menyebutkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya dari ucapan, penjelasan, benar-benar terdapat sihir. Seorang kadang-kadang tertipu gara-gara ucapan yang indah, yang manis. Bahkan di dalam ilmu kerumah tanggaan yang diatur dalam Islam, sebagian ulama mengatakan ada namanya as-sihrul halal, sihir yang halal, yaitu sebuah rayuan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Kalau seorang istri memarahi suaminya, maka pakai ini, pakai. Ya, maka lakukanlah sihir yang halal ini. Yaitu rayuan-rayuan yang apabila kita melakukannya, 95% masalah terselesaikan. 5%-nya belum. Ya. Seorang suami dimarahin istrinya, kemudian dia tahu dia salah karena satu dan lain hal, maka sang suami memohon maaf melalui kata-kata yang indah, baik itu melalui surat, di zaman sekarang melalui SMS, ataupun melalui telepon, ataupun melalui kata langsung kepada istrinya. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis tadi, seseorang akan menyelesaikan permasalahannya. Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari penjelasan terdapat benar-benar sihir. Kemudian perhatikan juga ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 116. Allah berfirman, saharu a'yunan nas. Para tukang sihir Fir'aun menyihir mata-mata manusia. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah para tukang sihir Fir'aun tersebut melakukan ay akhfau anhum amalahum. Mereka menyembunyikan dari manusia perbuatan mereka yang sebenarnya. Perbuatan mereka yang sebenarnya. Intinya sihir salah satu atau maknanya dari bahasa adalah ibaratun amma latufa amruhu wa khafiya sababuh. Sebuah kata, ungkapan yang menunjukkan kelembutan perkaranya. Lembut, tipis. Ya, bisa berkelok-kelok ataupun sesuatu yang tersembunyi. Sebagaimana hadis dan ayat yang saya sebutkan sebagai contohnya tadi. Ini mukaddimah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita perhatikan pengertian sihir, kita ambilkan dari penjelasan para ulama sebagaimana yang disebutkan, misalkan saya bacakan di sini penjelasan dari para ulama tentang apa sihir secara istilah syar'i. Di antara perkataan-perkataan tersebut Sihir secara istilah syar'i adalah uqad, ikatan-ikatan, waruqa, dan jampi-jampi. Ikatan-ikatan, waruqa, dan jampi-jampi. Wa'azaim, dan jimat-jimat. Yu'assiru fil qulubi wal abdan, yang memberikan pengaruh di dalam hati dan lahir. Ini adalah pengertian sihir. Ikatan-ikatan, jampi-jampi. Apa makna jampi-jampi? Bacaan-bacaan. Ya. Bacaan-bacaan. Wa'azaim, dan jimat-jimat. Yang mana bentuknya nanti kita akan sebutkan secara rinci insyaallah ta'ala. Yang memberikan pengaruh kepada hati dan badan. Kadang pengaruhnya yumrid maksud saya. Yaitu memberikan penyakit. Wa yaqtul, bahkan sampai kadang membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan kadang memisahkan antara suami dengan istri. Ini adalah pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan dari sihir. Ya. Maka apabila ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, maka dia adalah tukang sihir. Apapun statusnya di masyarakat. Entah dia memang mengaku tukang sihir, ataupun dia mengaku sebagai tabib, sebagaimana sebagian orang mengaku sebagai tabib, tapi tugasnya dan kelakuannya melakukan ini. Uqad, ikatan-ikatan. Dia mengikat pada sesuatu. Mengikat pada jimat, mengikat pada gelang, mengikat pada mobil, mengikat pada rumah, mengikat pada macam-macam, diikat. Dan yang kedua, kalau dia melakukan jampi-jampi, membaca-bacai. Tentunya ini jika tidak memakai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu jimat. Jimat-jimat yang digantung, dipakai, ataupun ditanam, disimpan, dan semisalnya. Siapapun yang melakukan ini, fungsinya untuk memberikan pengaruh buruk kepada hati, kepada lahir, anggota tubuh, maka ini adalah tukang sihir. Apapun, sekali lagi saya katakan, statusnya di masyarakat. Baik statusnya dia orang yang terkenal dengan keburukan, dukun, tukang santet, tukang pelet. Tentunya keluar dari istilah ini dukun beranak. Gak masuk ya. Kemudian tukang tenung dan semisalnya. Atau yang terkenal di masyarakat dengan gelar-gelar dan status-status yang baik, tapi pekerjaannya ini, maka hakikatnya sama. Ya. La musyahata fil istilah, kata para ulama. Tidak ada pertentangan di dalam istilah. Yang penting hakikatnya bagaimana. Ya, jangan tertipu dengan musammayat, dengan nama-nama. Tetapi lihat bagaimana hakikatnya. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia terkenal sebagai ustaz, kiai, kiai sejuta umat, atau kiai sejuta ummahat. Ummahat tahu bian? Sejuta kiai, sejuta ibu-ibu. Ya, kiai yang disukai oleh para ibu-ibu. Kemudian, atau tuan guru, atau apapun statusnya, kalau sudah mengikat, jampi-jampi, ataupun membuat jimat, ditambah lagi membuat tolasim, rajah-rajah, maka ini tukang sihir. Kalau tujuannya untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir, baik dengan pengaruh kepada perasaannya ataupun lahiriahnya. Seperti misalkan rasa ingin berpisah atau rasa ingin bersatu. Ya, berpisah atau bersatu. Seperti misalkan seseorang melamar ditolak. Lamaran ditolak, dukun bertindak. Melancar pian pengalaman kah? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ingin mencintai ataupun membenci. Sebagaimana yang dilakukan oleh tukang pelet. Nama jeleknya mungkin tukang pelet. Tapi mungkin nama bagusnya di tengah masyarakat, tuan guru agama. Tapi pekerjaannya melet. Maka ini tidak ayal lagi disebut tukang sihir. Tidak ragu-ragu. Karena yang kita jadikan standar penilaian adalah perbuatannya. Seorang suka membuat raja-raja, tulisan-tulisan yang nanti kita akan contohkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tulisan-tulisan raja-raja. Maka orang tersebut, sebagus apapun statusnya di masyarakat, dia tetap dinamakan tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka manusia belajar dari dua malaikat, Harut dan Marut. Dua malaikat yang diutus oleh Allah sebagai ujian untuk mengajari manusia tentang sihir. Ujian dari Allah. Manusia belajar dari dua malaikat ini ilmu yang memisahkan antara suami dan istri. Maka Pak, jika terjadi di tengah masyarakat ada pengajaran-pengajaran ilmu yang pengajaran tersebut fungsinya ingin melet, entah itu memisahkan yang sudah bersatu atau menyatukan yang sudah berpisah, maka tidak diragukan lagi ini adalah jenis ilmu sihir. Meskipun diawali dengan tahlil 1000 kali. Salawat 1000000 kali. Istighfar 1000000000 kali. Kalau tujuannya di belakangnya melet, maka tanpa ragu, tidak ada keraguan di dalamnya, itu ilmu sihir. Nah, di sini pentingnya belajar tentang pengertian ilmu sihir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang sesudah kita mengetahui bahwa sihir pengertiannya begitu. Tadi apa? Ikatan-ikatan, pasti ada ikatan. Ya, makanya lihat di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu subuh dari keburukan yang tercipta, dari waktu malam yang sudah meliputi, dan dari keburukan wanita-wanita. Lihat. Kenapa di sini disebutkan min syarrin naffatsat, wanita-wanita, penyihir? Karena yang terkenal di zaman dahulu, tukang sihir itu banyaknya dari kalangan perempuan, kaum Hawa. Makanya kalau laki-laki berusaha menjadi tukang sihir, itu namanya cucok. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka nafasat, wanita-wanita yang meniup fil uqad, di ikatan-ikatan. Selalu sihir pasti ada ikatannya. Ya, dan saya berpesan, siapa saja baik yang hadir ataupun keluarga yang hadir, yang terkena sihir, ingin terlepas darinya, cara yang paling mudah, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW, yang akan kita bacakan hadisnya, maka cara yang paling mudah adalah cari buhulnya, ikatannya. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari bahwa suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Ini hadis oleh kaum Mu'tazilah, kaum yang mendewakan akal, rasio, logika, tidak diterima, tidak mereka terima, padahal hadisnya riwayat Bukhari. Ini hadis juga tidak diterima oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Kemudian bagaimana sihirnya Rasulullah? Dan kita harus ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau kena penyakit, kena ujian lebih berat berkali-kali lipat daripada manusia biasa. Seperti misalkan penyakit demam, beliau mungkin 10 kali lipat dari panasnya orang biasa. Sama sihir pun begitu. Sihir yang paling tinggi yang beliau dapatkan adalah hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Dikhayalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Dan ini sangat menyakitkan. Sihir yang sangat menyakitkan. Dan yang diperlakukan oleh tukang sihir kepada Rasulullah SAW adalah apabila beliau ingin menggauli istrinya, syahwat sudah memuncak, tapi kemudian dikhayalkan kepada beliau, kayaknya sudah nih, maka pindah lagi ke istri yang lain, kayaknya sudah juga, padahal belum tersalurkan. Dan ini sangat-sangat menyakitkan. Ya kalau? Hah? Ujur kan? Ulun pernah ada orang umur 50 tahun. Waktu itu walimahannya anaknya Kak Saifullah. Di muka kita makan. Ustaz, boleh ulun duduk sini? Boleh. Boleh betakun sambil makan? Boleh. Makan sambil betakun, betakun sambil makan? Boleh. Dua-duanya. Ustaz, apakah benar istri yang sudah umur 50 tahun boleh untuk menolak ajakan suaminya di atas ranjang? Maksud ajakan suaminya di atas ranjang lain, main yasinan lain. Maka kemudian lihat Bu, ini perhatikan, ini rintihan para suami Bu. Maka sang bapak ini mengatakan, Ustaz, saya ini umur 50 tahun tapi handak juga yang kayak itu, Ustaz. Seminggu amun juga dapat, Ustaz. Lihat Bu, rintihan para suami. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, ini kemana tadi kisahnya kita? Hah? Ah, sihir. Rasulullah SAW ketika ingin melakukan sesuatu di atas ranjang dengan istrinya, dikhayalkan beliau sudah melakukan, padahal syahwat sudah memuncak. Dan ini sihir tingkat tinggi. Dan beliau didapat, akhirnya datang dua malaikat dalam mimpi beliau. Dan ru'yal anbiya haq wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Maka datang para malaikat, ada dua malaikat di kepala dan di kaki. Yang satu mengatakan kepada malaikat yang satu, ma waja'ur rajul, menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Orang ini sakit apa? Maka yang satu malaikat menjawab, matbub. Pakai to, matbub. Jangan kasih nama anak matbub. Itu artinya kena sihir. Matbub. Kemudian malaikat yang lain mengatakan, mantabahu, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang ini menjawab, Labid, namanya Labid bin A'sam al-Yahudi. Dari Bani Zurayq. Jadi seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Labid bin A'sam. Dari Bani Zurayq, azannya. Baik, silakan azan dulu. Baik. Bapak ibu saudara saudari, saya cerita panjang tadi adalah ingin mendalili bahwa sihir selalu ada ikatan, buhul. Kita lanjutkan cerita Nabi Muhammad SAW tadi. Siapa yang menyihirnya? Labid bin Asam al-Yahudi dari Bani Zuraiq. Fimada? Pada apa Nabi Muhammad SAW disihir oleh Labid bin Asam al-Yahudi? Maka fi mushtin wa mushatah, yaitu pada sisir beliau yang terdapat pada rambut. Dan rambut ini adalah materi yang paling manjur untuk menyihir seseorang. Ya, rambut ini. Sedikit berbicara kalau boleh cerita tentang pengalaman. Suatu ketika, saya waktu itu masih di kota Dammam, salah satu kota perindustrian di Arab Saudi. Ada majikan datang. Kemudian membawa praktek sihir. Dia katakan, nih, apa isinya? Rambut. Rambut yang kecil-kecil itu diikat. Ya, diikat. Maka saya katakan, la haula wa la quwata illa billah. Akhirnya kita berusaha untuk meruqyah. Ruqyah, membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Dan ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Tanpa terasa itu ikatan terbuka. Lihat, rambut diikat. Bagaimana tipisnya. Dan ikatannya harus dibuka. Jangan dihancurkan sebelum dibuka. Karena itu yang membuat rasa sakit kepala, rasa sakit tangan, rasa sakit perut, rasa sakit kaki, dan semisalnya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Labid bin Asam ini menyihir Rasulullah SAW, yaitu diikat rambut Rasulullah SAW dan diletakkan di dalam sebuah sumur yang bernama Dhi Arwa. Maka sebagaimana yang sudah saya sebutkan, jika seseorang ingin menyembuhkan penyakit sihir pada diri orang lain, salah satu hal yang harus dicari adalah buhulnya, ikatannya. Berarti pemahaman dari sini pula, siapa saja yang mengaku ahli pengobatan tradisional ataupun ahli macam-macam, namanya sekarang keren-keren, ahli metafisika, ya, tabib, kemudian ahli gendam, macam-macam. Dan heran, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perbuatan tercela ini di negara ini bisa iklan. Bisa iklan. Ya. Dijadikan tamu kehormatan di acara variety show, di televisi-televisi swasta. Ini heran kita. Dan itu terjadi hanya ini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti, perhatikan baik-baik pengertian sihir, ikatan, jambi-jambi, jimat, raja-raja yang memberikan pengaruh pada hati dan lahir. Jadi memang, kalau orang disihir, kadang matanya sakit, kadang kepalanya bengkak, kadang kakinya bengkak, penuh dengan paku, itu adalah pengaruh sihir yang memang dia berpengaruh kepada lahiriah seseorang. Dan hanya kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal yang tidak percaya kepada sihir. Garis bawah itu baik-baik. Hanya kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal yang tidak percaya adanya sihir. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin bisa terjadi sihir tersebut. Itu hanya penyakit yang diderita oleh manusia sebagaimana layaknya penyakit-penyakit yang lain yang mereka katakan. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil istilah-istilah yang ada di dalam dunia persihiran. Yang pertama yaitu tukang sihir, atau dalam bahasa Arabnya sahirun, sahir. Tukang sihir. Tukang sihir sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, dialah yang membuat ikatan, jampi-jampi, jimat, rajah. Itu tukang sihir. Untuk memberikan pengaruh kepada seseorang, baik dalam perasaannya ataupun lahiriahnya. Pengaruh buruknya berupa ingin berpisah atau ingin bersatu, membenci atau mencintai, ingin dekat atau ingin jauh, dan semisalnya. Ini adalah pengertian tukang sihir. Di sana ada istilah lain yang dikenal di dalam tukang sihir atau di dalam dunia persihiran, yaitu yang disebut dengan kahin. Kahin. Di dalam bahasa tulisan Arabnya, tadi yang pertama apa? Sahir. Ya, sahir. Ini kahin. Kahin dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, bahwa huwa alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yad'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata 'ilmil ghaib. Dia adalah orang yang memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Tukang ramal. Tapi jenisnya spesifik, yang akan datang. Ya? Ustaz, apabila ulun naik haji, ulun pernah gitu sekali datang ke seorang yang dianggap ustaz, tuan guru, ataupun yang semisalnya dari nama-nama dan gelar-gelar yang berkaitan dengan agama, takuni apabila ulun naik haji. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sidin 5 menit sakit gigi kena kada tahu. Kenapa ditakuni apabila naik haji? Ya? Dengan bahasa-bahasa yang indah, ahli kasab juga itu, maka salah menyebutnya pulang kasab. Ya, pakai shin, kasyaf. Itu pun kalau pakai shin bisa dua makna, bisa pramuka, bisa pembuka. Hendak pilih mana biar? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia, mengaku mengetahui, menilik ilmu gaib. Ini disebut dengan apa? Kahin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan yang saya contohkan tadi, perkara seseorang ingin menikah, menanyakan tanggal lahir si fulan dengan fulana, calon mempelai lelaki dengan calon mempelai perempuan, kira-kira cocok tidak? Ingin membeli motor bekas, maka dilihat nomor mesinnya. Ditanyakan kepada si kahin ini, kira-kira cocok tidak? Dan itu memang ada hitungan-hitungannya. Ya, nomor-nomor tersebut ada hitung-hitungannya. Kita akan contohkan nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Hitungan-hitungannya. Dan saya ingin kita membahas masalah sihir ini secara rinci dan benar-benar paham, untuk mengetahui keburukannya, bukan untuk diamalkan. Ya. Hari pertama kemarin saya pergi ke kota Madinah bersama Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Khairullah Hafizahullah. Waktu di lift kita melihat angka, beliau mengatakan, Ustaz Ahmad, ini coba lihat, angka itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya 1, 2, 3 sampai tingkat 15. Kalau di sebagian hotel di negara kita ini, angka berapa yang tersembunyi? Umat tahu berapa? 13, 3, 7, 4. Ya. Maka ini kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan sihir. Kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan primbon. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu semua yang ditanya tentang akan sesuatu yang terjadi ke depan, dan dia menjawab, mengaku mengetahui akan hal gaib, mengaku mengetahui akan yang akan datang, ini disebut dengan apa? Kahin. Kainan mankan, siapapun dia. Jangan tertipu dengan jenggot yang panjang, jidat hitam, surban sebesar perahu. Bukan ukuran. Kalau mengaku mengetahui akan ilmu al-ghaib, maka dia kahin. Ya, kahin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, istilah yang selanjutnya yaitu disebut dengan arraf. Disebut dengan arraf. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Syarh Sunnah, al-arraf huwa yad'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin asbab bimuqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'iha. Seseorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan tanda-tanda, sebab-sebab yang menunjukkan kepada itu. Atau bahasa yang lain, arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal-hal yang sudah terjadi. Seperti kal masruq, man alladhi saraqah? Barang yang dicuri, siapa pencurinya? Wa ma'rifati makani dhallah, mengetahui tempat yang tersembunyi. Wa indama tuttahamu almar'atu bizina, seorang istri hilang, siapa yang mencuri? Oh, itu bukan hilang, itu kabur dengan pil. Ya, siapa prianya? Maka ini jika orang ditanya dan dia menjawab, maka ini disebut apa? Arraf. Ya, istri hilang, emas hilang, rumah hilang. Mau kayak apa tuh rumah hilang? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Semuanya ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua istilah ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin, sudah kita bahas, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, aw arraf atau arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, lalu ia bertanya percaya kepada apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti akan saya jelaskan. Yang jelas itu istilah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahin dan arraf. Dan ingat, apapun statusnya di masyarakat, tekankan itu dalam diri kita. Jangan sampai tertipu. Ya, jangan sampai tertipu. Meskipun hafal Quran, imam di Masjid Imam Syafi'i. Ya, selama dia kahin atau arraf, maka pekerjaannya itu, maka tidak ragu kita katakan dia kahin atau arraf. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, ada hadis lain yang menyebutkan istilah ini. Hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini peringatan keras. Jangan sampai kita bertanya kepada orang yang dianggap mengaku mengetahui akan hal gaib. Karena sebagian orang ada, kada bapak, aku hendak bertakon aja. Aku ada percaya kada. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Datang saja sudah tercela. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi arraf, orang yang mengaku akan hal gaib yang telah terjadi, Lalu dia bertanya kepada orang tersebut, tidak disebutkan ini percaya atau tidak, bertanya. Maka tidak diterima darinya sholatnya 40 hari siang dan malam. 40 hari siang dan malam. Ustaz, kalau tidak diterima sholatnya 40 hari siang dan malam, berarti bisa kita qadha, kena selesaikan urusan? Maka kita katakan tidak. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan bi suqutil fardhi anhu. Maknanya adalah bahwa orang tersebut meskipun salat cungkir balik, ya, sampai letih capek dia salatnya selama 40 hari, tidak akan diterima. Meskipun dikatakan salatnya gugur kewajibannya, tadi tidak diterima dan tidak sah. Tidak diterima dan tidak ada pahalanya. Artinya gak bisa diqadha. Sudah gugur kewajibannya tapi tidak ada pahalanya. Karena sebagian orang ada yang meremehkan bahwa sudah, kalau seandainya kita pernah bertanya kepada orang yang dianggap mengetahui akan hal gaib, maka kemudian kita tidak terima sholat 40 hari, maka kita qadha, kan selesai urusan. Apalagi sekarang, di zaman sekarang ada fatwa, kalau dulunya tidak pernah sholat, maka caranya adalah dengan membayar sedekah atau yang disebut dengan kafarat, dan kafaratnya kepada ustadznya. Ini bunguli ustadznya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang kita ingin membahas beberapa istilah yang lain yang mungkin sebagian orang sering menyebutnya, yaitu yang disebut dengan firasat. Firasat dalam bahasa Arab farasah. Firasat ataupun farasah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, farasah adalah artinya dalam bahasa Arab yaitu firasat. Dan firasat di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa firasat adalah perasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya dengan berdasarkan tanda-tanda lahiriah yang ada. Nah, lihat ya. Beda dengan tadi, araf atau kahin. Enggak. Ini araf kahin itu murni benar-benar ilmu gaib. Mengaku ilmu gaib. Kalau firasat enggak. Adalah perasaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, wali-wali Allah, berdasarkan tanda-tanda yang ada pada lahiriah. Berdasarkan tanda-tanda yang ada pada lahiriah. Seperti misalkan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Imam Malik rahimahullah melihat Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta dalam satu malam, ribuan hadis. Maka beliau mengatakan kepada Imam Malik, inna fika lanur fala tutfi'hu bil ma'siyah. Wahai Asy-Syafi'i, wahai Muhammad ibn Idris, namanya Imam Syafi'i itu Muhammad, Muhammad ibn Idris, sesungguhnya di dalam dirimu ada cahaya, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Imam Malik mempunyai firasat. Kenapa? Karena dilihat ada tanda lahiriah yang dilihat dari Imam Syafi'i. Menghafalnya cepat, sangat nabih, artinya sangat tanggap, cerdas, ya. Tidak, kalau dalam bahasa Banjar mohon maaf, tidak nganga. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, misalkan Uthman bin Affan. Pernah seseorang masuk ke dalam rumah beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada orang yang hadir, "Yadkhulu 'alayya ahadukum wa atharu az-zina dhahirun 'ala 'ainayhi." Ada di antara kalian ini yang masuk ke dalam rumahku dan aku melihat bekas zina di matanya. Ini firasat. Kemudian para sahabat dari Utsman bin Affan mengatakan, "Awahyun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada wahyu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini hal gaib? Masa Utsman bin Affan bisa melihat bekas zina pada mata seseorang? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, "La, walakin tabsiratan wa burhanan wa firasatan shadiqatan." Tidak, akan tetapi itu adalah pemberian ilmu, bukti, firasat yang benar. Ternyata benar. Orang tersebut sebelum masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan, matanya jelalatan. Melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Meskipun mungkin di hadapan perempuan tersebut menunduk, tetapi kena pura-pura gatal. Pengalaman Ustaz Ibnanya. Ya? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atharuz zina ala ainai. Lihat. Ini tidak diberikan kecuali orang yang kuat imannya sehingga diberikan firasat oleh Allah, dan itu bukan tadi. Bukan kahin, bukan apa? Arraf. Sudah bisa membedakan sekarang? Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah selanjutnya yang berkaitan atau yang terkenal di dunia persihiran, dukun, santet, guna-guna dan pelet, yaitu mukjizat dan karomah serta ahwal syaitoniyah. Tiga hal itu. Ya. Jadi tadi istilah-istilah yang sudah kita sebut apa? Sahir sudah, kahin, arraf, kemudian firasat, firasah. Jadi sekali lagi saya ulangi, biar bisa membedakan, firasat ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan saleh, bertakwa dan beriman. Ya, berdasarkan apa tadi? Siapa yang ingat? Berdasarkan tanda-tanda lahiriah. Kalau ini tidak, murni sama sekali dengan ilmu gaib. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Atau mungkin tanda-tandanya tidak menunjukkan kepada lahiriahnya. Sehingga tidak seperti firasat. Nah, di sana ada istilah yang lain, yaitu mu'jizah. Mu'jizatun. Dan karamatun. Dan ahwal syaitaniyah. Ya, ahwalun syaitaniyatun. Lihat sekarang beda tiga ini. Semuanya tercantum dalam perkara khariqun lil 'adah. Apa arti khariqun lil 'adah? Yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Semuanya tiga ini. Baik mukjizat di luar kebiasaan manusia, biasa. Karamah di luar kebiasaan manusia. Kemudian ahwal syaitaniyah di luar kebiasaan manusia. Tetapi bedanya, mukjizat sesuatu yang diberikan oleh Allah yang di luar kebiasaan manusia. Saya ulangi, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Itu mukjizat untuk menantang. Menantang, ingat itu kata-kata menantang, karena ini nanti bisa membedakan antara mukjizat dengan karamah. Menantang para musuh-musuhnya. Saya ulangi, mukjizat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, diberikan oleh Allah kepada siapa? Para nabi dan rasul. Tujuannya untuk menantang musuh-musuhnya. Ya, seperti misalkan Bani Israel menantang Nabi Isa. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, turunkan makanan. Jadi meja makan turun dari langit. Habis turun, imbah makan kada beriman. Umma itu. Ya. Kalau sebagian orang masih enak, SMP sudah makan pulang. Ini enggak, sudah minta makan, benar-benar diturunkan oleh Allah hidangan lezat, siap santap, disantap, habis kenyang, tidak beriman. Lihat, Bani Israel, bejat. Makanya, yang diutus kepada mereka adalah nabi-nabi yang memang super kuat. Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Nah, ini menantang, contoh menantang tadi. Karamah adalah juga sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Diberikan kepada siapa? Kepada hamba yang beriman dan bertakwa selain Nabi dan Rasul. Ingat itu. Beriman dan bertakwa selain Nabi dan Rasul. Dan tujuannya tidak untuk menantang, enggak. Hanya tafadhul dari Allah. Hanya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya karunia. Bukan untuk memberikan penantangan kepada musuh-musuhnya. Tetapi benar-benar murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ceritanya, Ashabul Kahfi. Orang yang bersembunyi di goa. 9 orang atau 7 orang atau 5 orang. Wallahu'alam jumlah bilangannya. Mereka 300 berapa tahun? 9 tahun tidur di goa. Ini karamah. Karena mereka mempertahankan akidah. Dan derajat mereka di bawah Nabi. Kita tidak seperti orang-orang yang hulu kepada wali. Orang-orang yang terlalu berlebihan kepada wali. Mereka mengatakan bahwa wali itu adalah di atas Nabi, di bawah Rasul. Enggak. Ya, wali itu hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang bukan nabi dan rasul. Sekali lagi, karamah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, Allah berikan kepada siapa? Hamba yang beriman dan bertakwa selain nabi dan rasul. Ingat, kata-kata diberikan oleh Allah. Mukjizat, karamah tidak bisa dipelajari. Ya, mukjizat, karamah tidak bisa dipelajari. Karena itu murni mutlak dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada namanya ahwal syaitaniyah. Keadaan-keadaan syaitan. Ahwal ini artinya keadaan-keadaan syaitan. Bagaimana? Juga di luar kebiasaan manusia. Yang terjadi kepada orang-orang yang merupakan pengikut syaitan. Jalan di atas air, terbang di udara. Ulun dahulu, sebelum mengenal sunnah, masuk ke dalam sebuah kelompok. Diceritakan, sering sekali cerita ini diceritakan. Itu, ustadz itu, pian hari ini bisa dilihat di Banjar, jam yang sama ada sih di Jakarta. Kenapa tunduk-tunduk? Kayak itukah kisahnya, jujur enggak? Hah? Sering diceritakan seperti itu? Apalagi kadang-kadang, kenapa pian kada sholat Jumat? Aku sholat Jumat di Mekah. Jam berapa pian sholat Jumat di Mekah? Sama kayak kami juga. Maka kita katakan, kalau begitu Syekh Sudesnya belum datang. Karena jam 00:30 di Banjar itu 19:30 atau 19:30 di Mekah sana. Masih pagi. dan yang seperti itu ada saja pengikutnya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitu ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala tusaddiquh." Jika engkau melihat seseorang terbang di udara, jalan di atas air, maka jangan kamu percaya. Hatta ta'ridu 'amalahu 'alal kitabi was sunnah. Sampai engkau letakkan perbuatannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Maka yang sholat di sholat Jumat di mana? Di Mekah tadi mengatakan, kalau yang sholat di Mekah, siapa imam dan khatibnya tadi? Nah, aku tadi dipasani jangan masuk ke dalam Masjidil Haram, di halamannya aja. Imbas sembahyang kita langsung bulikan. Jadi pintar benar mengolah dusta, alibi, sihir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa istilah yang kita pelajari untuk lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Ahwal syaitaniyah bisa disebut juga istidraj. Nama lain dari ahwal syaitaniyah adalah istidraj. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu. Sekarang kita ingin membahas tentang macam-macam sihir. Sihir kalau dilihat dari jenis perbuatannya sangat banyak. Ya. Makanya para ulama susah untuk membagi dan mengklasifikasikan sihir ini. Tapi kita mencoba mendekatkan pembagiannya biar mudah. Sihir yang jenis pertama adalah sihir khayalan. Sihir khayalan ini maksudnya adalah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seseorang akan dikhayalkan kepadanya sesuatu yang dia tidak menyadarinya. Makanya di sini kadang-kadang masuk kepadanya ilmu hipnosis. Ya, sebagian orang mengenalnya dengan hipnotis. Yang benar wallahu alam adalah hipnosis. Dihayalkan kepadanya bahwa misalkan ada orang bawa bawang Bombay, bawang Nongol. Makan, ini apel, dimakan sini. Ya, dihayalkan kepada Rasulullah SAW, beliau telah melakukan sesuatu, padahal beliau belum melakukannya. Dihayalkan kepada rakyat Fir'aun, pengikut Nabi Musa, dan seluruh yang menyaksikan sihirnya tukang sihir Fir'aun, bahwasanya benang yang dilempar, atau tali kecil yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun tersebut adalah hayyatun tas'a, ular yang bergerak-gerak, padahal cuma khayalan. Saya pernah diceritakan oleh kawan, waktu itu masih di kota Damam juga, di kantor. Beliau bercerita, beliau ini dari kota Bangladesh. Ada tukang sihir paling terkenal satu Bangladesh. Dia ingin sudah mempunyai perjanjian untuk datang jam 1 di tengah lapangan luas. Ternyata dia terlambat sampai 1 jam. Orang-orang pada marah dan semisalnya. Kemudian orang-orang mencaci dia. Kamu terlambat. Dia katakan, tidak, saya tidak terlambat. Silahkan lihat jam kalian semua. Satu lapangan tersebut melihat jamnya jam 1. Padahal sudah jam 2. Disihirkan kepada matanya. Saharu a'yunan nas. Mereka mensihir mata-mata manusia. Padahal tali tersebut tidak bergerak. Tetapi dihayalkan tali tersebut bergerak bagaikan ular yang ingin menerkam, memakan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sampai Nabi Musa takut. Fa'aujasa minhum khifah. Nabi Musa alaihissalam takut melihat sihirnya. Berarti pada saat itu Nabi Musa kena sihir hayalannya tukang sihir Fir'aun. Ini bapak ibu saudara saudari, dalil yang menunjukkan sihir yang pertama ini, sihir hayalan, adalah surat Al-A'raf ayat 113 sampai 120. Dan juga ayat Asy-Syu'ara 41 sampai 48. Dan juga surat Thaha ayat 65. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir hayalan. Saya bacakan dari surat Thaha. Qalu ya Musa. Para tukang sihir mengatakan, wahai Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Silakan kamu perlihatkan apa kesaktianmu. Kalau tidak kamu duluan, maka kami yang akan memperlihatkannya. Maka di ayat selanjutnya, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Lihat. Kata Nabi Musa, silakan kalian perlihatkan. Sihir kalian apa? Kekuatan kalian apa? Ternyata hibalahum, tali-tali mereka, wa'asiyahum, tongkat-tongkat kecil mereka, dikhayalkan kepada Nabi Musa akibat sihir tukang sihir Fir'aun tersebut. Ya, sihir hayalan. Bahwa annaha tas'a, dia seperti ular yang bergerak-gerak menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujasa fi nafsi khifata Musa. Maka di dalam diri Nabi Musa terdapat rasa takut. Faqulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan kepada Musa, jangan takut. Dan ini pula yang Anda lakukan tatkala berhadapan dengan seluruh tukang sihir. La takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la. Kamu adalah yang lebih tinggi dibandingkan tukang sihir. Para ikhwah, pengalaman, kalau boleh saya bercerita, ada orang dari kawan waktu itu masih mahasiswa di Universitas Lamadina, beliau dari Suriname. Suriname ini banyak orang Jawa, bahkan bahasa nasional bahasa Jawa. Entah bagaimana ceritanya, yang penting bahasanya bahasa Jawa. Orangnya ganteng. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang ingin minta dinikahi olehnya. Kemudian setelah itu, tentunya dia akan memilih salah satu pilihan yang dia anggap cocok untuk menjadi istrinya. Perempuan-perempuan yang tadi mengajukan diri, ditolak cintanya, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya apa? Dikirim sihir dari mulai Suriname ke Madinah. Subhanallah. Bagaimana? Kadang di sini biru, satu tangannya biru. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian kadang-kadang dia tidak bisa bangun sama sekali. Hanya matanya kelap-kelip saja. Dan semisalnya. Kalau mendengar Masjid Nabawi, azan, kabur dari masjid. Kabur, lari. Dan kita pernah lihat langsung. Lari dari masjid ketika azan. Dan memang seperti itu. Syaitan dan iblis tidak bisa mendengar azan. Dia akan kabur. Yang menarik para ikhwah sekalian, suatu ketika pada waktu malam itu kita berniat untuk meruqyah mereka, beliau. Beliau ikut sadar waktu itu. Masih membaca Al-Baqarah. Kemudian mendekati ayat kursi. Sudah mulai pura-pura batuk. Ketawa-ketawa sendiri. Ya, mulai mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh. Ya, pura-pura mengganggu konsentrasi kita. Mulai minta izin untuk ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi tambah semangat lagi, karena memang tempat jin ada di kamar mandi. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi. Akhirnya dia terkapar dan sambil meraung-raung kesakitan. Kita ruqyah sampai selesai surah Al-Baqarah. Akhirnya muntah-muntah. Kemudian kita suruh syahadat. Sholat dua rakaat selesai. Malam itu malam sekitar jam 1, jam 2. Subuh jam 4. Istirahat kita. Kemudian setelah itu. Habis subuh. Nah ini. Jangan dikira kalau seseorang di ruqyah, kemudian dia mungkin keluar sebagian dari jinnya, tapi masih ada yang bersarang di dalam tubuhnya. Ingat, sebagaimana manusia, jin itu ada yang cuma anak buah, ya, kacung, ada yang cuma tukang sampah mungkin, ada yang jenderalnya, ada yang kuat, itu yang masih bersemayam. Subuh-subuh kita bangun, sudah tidur jam 2, bangun jam 4, kemudian harus ke masjid, habis di masjid kita harus berzikir, karena kalau tidak kita yang akan kena. Habis pulang capek-capek seperti itu, orang ini kelap-kelip matanya, kelap-kelip, gak bangun-bangun. Dan itu fungsi dan tujuan orang yang melakukan praktek sihir, membuat manusia tidak sholat. Maka jangan-jangan yang tidak sholat ini termasuk orang yang kena sihir. Lihat saja, para tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, salah satu pesan mereka agar ramuan mereka manjur adalah disuruh menyembelih apa? Ayam. Siapa yang tahu kenapa harus menyembelih ayam? Hah? Karena ayam itu berkokok. Untuk apa? Membangunkan orang tidur sholat subuh. Karena dia melihat malaikat. Malaikat ketika subuh itu bergantian. Yang tugasnya malam ingin naik, yang tugasnya siang ingin turun. Makanya berkumpul tatkala sholat subuh. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan sholat fajar itu disaksikan. Maksudnya oleh para malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang semuanya hadir. Sebelum mereka akhirnya berpisah. Nah, salah satu yang membuat orang tidak sholat adalah dengan tidak ada ayam yang berkokok. Maka bapak ibu saudara saudari, yang ingin saya tuju dari cerita ini adalah, kita ruqyah. Saya pribadi waktu itu ruqyah, baca Al-Fatihah banyak sekali. Mungkin ada 100 kali baca Al-Fatihah. Capek, keikhlasan sudah mulai berkurang. Ini mecal pada julun nih. Ulun tapak sininya. Ya. Cerita ini saya ingin menceritakan bahwasanya jangan pernah takut sebagaimana Nabi Musa. Qulna la takhaf. Jangan pernah takut kepada jin yang membangkang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulun pukul, bangun dia. Memang itu yang dia tunggu. Bangun, kemudian mulai mengeluarkan jurus, wah macam-macam. Akhirnya dibacakan ayat kursi sampai selesai, akhirnya dia kalah sendiri. Tidak kita, jangan kita lawan. Karena sebagian ada orang yang meruqyah, dia malah ngajak berantem. Ayolah kasih sini. Wah ini kena. Jangan ya akhi. Dia bukan dia, dia dimasuki oleh jin dan syaitan. Yang mentang-mentang halus apa lagi? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, sesungguhnya engkau wahai Musa di atas. Dan Bapak Ibu, yang berkaitan dengan sihir khayalan juga ada perkara yang menarik. Yaitu bahwa dari mulai semenjak zaman Nabi Musa, tukang sihirnya Firaun sangat terkenal dengan duit. Jadi tukang sihir itu memakai metode pedagang. Ada sebagian pedagang kan kalau punya warung, punya toko, kalau ada yang masuk, maka jangan pernah dia keluar kecuali sudah membeli barang kita. Ada gak seperti itu? Ya. Apa saja ditawarin, bagaimana saja dilobi agar dia membeli barang kita. Ya. Dan itu sah-sah saja. Asalkan kita tidak boleh menipu, tidak boleh menghinakan orang yang membeli barang kita. Maka seperti itu juga. Sama misalkan ada orang datang ke kahin atau arraf. Kemudian datang Fulan, saya ingin bertanya. Kata yang ditanya ini, oh jangan, engkau tidak perlu menyebutkan. Aku sudah tahu ikam pas hari raya pasti ribut. Mana orang ada di dunia hari raya kada ribut? Hah? Itu selalu berbicara dengan pembicaraan yang umum, seakan-akan dia mengetahui akan hal gaib. Jangan pernah tertipu. Maka kenapa? Karena ujung-ujungnya duit. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 113 tadi. Waja'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Tukang sihir Fir'aun mendatangi Fir'aun dan mereka mengatakan, wahai Fir'aun, apakah kita akan dapat imbalan kalau kita menang? Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 41 juga seperti itu. Falamma ja'a as-saharatu qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ketika datang tukang sihir Fir'aun, maka mereka mengatakan, wahai Fir'aun, kalau kami menang melawan Musa, apakah kami dapat imbalan? Ujung-ujungnya duit. Maka enggak heran, Pak. Ya, kita dengar sebagian orang kadang-kadang menipu dengan ilmu sihirnya, ilmu santetnya. Menipu ratusan juta, kan masuk berita. Ya, menipu beberapa orang-orang yang ingin berobat dan semisalnya. Karena ujung-ujungnya memang duit. Contoh misalkan, tukang sihir palsu yang ujung-ujungnya duit. Dia mengatakan kepada pasiennya bahwa saya bisa untuk mendamaikan antara kamu dengan istrimu. Maka Pak, kadang-kadang saya ditanya oleh beberapa kawan yang baru menikah. Mungkin sang istri dulunya punya pacar, kemudian pacarnya ini marah, akhirnya melakukan praktek sihir. Setiap kali bertemu dengan suaminya di dalam kamar, pasti istrinya marah. Seakan-akan melihat wajah yang paling dia benci. Tapi ketika keluar kamar, hampir berhenti marahnya. Ini aneh. Dan mereka berdua merasakan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, disinilah buruknya letak sihir. Letak buruknya sihir. Nah, ada orang mengatakan, saya bisa mendamaikan antara kamu dengan istrimu. Pernikahanmu yang sudah diambang perceraian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu mendatangkan seekor tikus. Oh, gampang. Banyak tikus di rumah. Tapi tikusnya bukan sembarang tikus. Tikus yatim. Kenapa pian ketawaan? Hah? Tikus yatim. Hah? Kenapa? Ngalih lo? Ngalihnya dari sisi mana? Yatimnya. Yatimnya kenapa? Kalau dalam bahasa Arab, yatim itu adalah man mata waliduhu qabla an yablugh. Seorang yang mati bapaknya sebelum dia baligh. Berarti kita harus tahu, ini umur si tikus berapa? Apabila mati abahnya? Yatim. Ya, dan dia belum baligh. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ujung-ujungnya apa? Kalau pian kada kawa, ulun kawa. Tapi ulun butuh biaya. Nah, itu. Ini yang saya ingin ceritakan. In kun la inna la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kita kalau menang melawan Musa, apakah kita dapat imbalan wahai Fir'aun? Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang menarik dari sisi sihir khayalan ini. Itu jenis yang pertama, karena waktu mungkin sudah tidak cukup, maka kita akan bahas insyaallah sihir atau muqaddimah dari sihir ini yang lain nantinya dengan kita menyebutkan jenis-jenis sihir yang lain. Saya cukupkan untuk saat sekarang ini. Nanti ada sihir tulis ya, supaya tidak lupa, sihir hakikat. Tanda depan saya akan jelaskan. Yang ketiga, sihir ketangkasan. Jadi yang pertama sihir hakikat. Dan yang ketiga sihir ketangkasan. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah dijelaskan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai macam-macam sihir tadi. Itu sihir khayalan yang tadi disebutkan bahwa itu adalah sejenis hipnotis atau hipnosis. Bagaimana dengan hipoterapi yang biasanya dilakukan oleh para psikolog dan para psikiater, yang mana metode penyembuhan para pasien yang mengalami gangguan jiwa itu seringkali menggunakan metode hipoterapi itu. Iya. Bagaimana itu ya? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita semua diberikan lebih pemahaman tentang agama ini. Maka saya ingin menyebutkan dulu, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugesti terhadapnya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Itu namanya hipnosis. Kalau hipnotis bagaimana? Hipnotis membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis. Jadi hipnotis itu perbuatannya, hipnosis itu keadaannya. Nah, di dunia psikolog ada pemakaian pengobatan dengan cara hipnoterapi. Biasanya mereka ini menggunakan cara ini untuk orang-orang yang tidak kuat dengan obat. Misalkan ingin operasi sesar, tetapi diobati tidak kuat, berbahaya, entah dia lemah, darah rendah ataupun darah tinggi atau yang semisalnya, akhirnya melakukan hipnoterapi ini, yaitu melakukan apa, hipnotis apa hipnosis, hipnotis, ya, hipnotis, sehingga dia dalam keadaan hipnosis tidak sadar dan akhirnya melakukan apa yang diberikan sugesti kepada dia. Bahkan tidak pakai bius, dia sanggup untuk melawan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari perlu diingat, dan ini pekan depan kita akan bahas, makanya jangan ada yang absen. Ya, sihir ini jangan ada yang absen. Karena ini penyakit tersebar di tengah masyarakat. Ya. Di zaman yang serba canggih ini masih ada yang percaya seperti ini. Bapak Ibu, pekan depan saya akan jelaskan salah satunya adalah kenapa sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet dikategorikan termasuk perbuatan kesyirikan. Ini poin akan menjawab pertanyaan itu. Salah satu sebabnya adalah sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, dan semisalnya dikategorikan kesyirikan dan akhirnya dilarang dalam Islam karena meminta bantuan kepada jin. Maka apabila hipnotis atau yang disebut dengan hipnoterapi, yang akhirnya seseorang mempunyai sugesti sehingga dia berada di bawah sadar, alam sadar dia, dan mampu menahan rasa sakit tanpa obat apapun, maka Bapak Ibu Saudara Saudari, jika itu memakai jin, maka dia masuk ke dalam ilmu sihir. Jika tidak memakai jin, maka tidak masuk ke dalam ilmu sihir. Masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW tadi, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya kadang ucapan itu membuat sihir. Bisa dipahami, Pak? Taib. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jadi jawabannya tadi, kalau kaum psikiater atau psikolog yang ingin memberikan sugesti, kemudian akhirnya orang tersebut tersugesti dan dia berada di bawah alam sadar tanpa minta bantuan sama sekali dengan jin, maka pada saat itu berarti itu ilmu yang harus dipercaya tanpa ada unsur kesyirikan di dalamnya. Tetapi jika ada minta bantuan kepada jin, walau secuil, maka tidak diperbolehkan. Dan perlu diperhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Tatkala seseorang meruqyah orang lain, jangan sampai mentaati jin atau mentaati orang yang diruqyah, walau permintaannya remeh. Misalkan, ulun hendak keluar dari raga ini, asalkan pian kumpulkan berataan keluarga, ulun hendak keluar, maka tidak boleh. Saya mau keluar dari jasad ini, asalkan semua yang hadir berbalik kanan, tidak boleh. Berbalik, ya, apa namanya? Berbalik ke belakang, maka tidak boleh. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh jin dan syaitan bukan masalah baliknya, tetapi ketaatannya kepada selain Allah. Saya pernah datang orang minta diruqyah, orang dari dari Sri Lanka, waktu itu di Damam. Diruqyah, habis salat maghrib kita ruqyah. Ngomong pakai bahasa Tamil Sri Lanka, saya enggak paham. Habis selesai diruqyah, selesai dia, saya tanya bapaknya, Pak, dia ngomong apa tadi? Dia ngomong, kamu kambing, kamu sapi. Jadi ngata-ngatain saya. Dan dia minta bahwa saya akan keluar dari raga ini ketika saya dibawa ke gereja. Maka ini jangan pernah tergoda. Meskipun yang kena sihir tersebut merasakan rasa sakit, kita melihat dia tersiksa, kita melihat, kita miris hati kita, jangan pernah taati. Kenapa? Karena dia menginginkan kita taat kepada makhluk, bukan taat kepada siapa? Allah subhanahu. Wallahu a'lam. Gak ada pertanyaan sama sekali? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.